Insya Allah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang baru, yang berikutnya. Ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat. Ada beberapa bagian dalam pelajaran yang keempat ini. Kita baca satu persatu. Al-hamzatu, hamzah atau yang A. Perhatikan contoh-contoh isim berikut ini. Contoh-contoh kata atau isim berikut ini. Terutama pada huruf akhirnya. Ya, sejak awal, sejak huruf pertama dan seterusnya, tapi lebih diperhatikan pada huruf akhir. Al-baitu. Ya, alif lam kemarin sudah dibahas. Al-baitu, rumah. Dan maknanya, pemahamannya apa? Rumahnya tertentu ya. Ini al-baitu, rumah. Kemudian, pada isim ini didahului atau dimasuki. Ya, dalam bahasa Arab menggunakan istilah dimasuki. Ya, atau bisa juga kita katakan didahului. Ya. Didahului oleh satu kata, yakni fi. Kemudian hasilnya menjadi fil baiti, fi al baiti atau fil baiti. Perubahan yang terjadi pada isim al baitu yang semula huruf akhirnya dhammah, ya, berharakat dhammah, ketika didahului oleh fi maka berubah menjadi kasrah, ya, huruf akhirnya berubah menjadi kasrah, menjadi fil baiti. Baik. Contoh yang berikutnya. Sampingnya al masjidu. Didahului oleh fi menjadi fil masjidi. Jadi huruf akhirnya mengalami perubahan. Asalnya berharakat dhammah menjadi berharakat kasrah ketika fi itu mendahului isim ini. Sehingga fi ini, kata fi ini, dia mempengaruhi, mengubah isim tersebut, mengubah suatu isim yang asalnya huruf akhirnya dhamma menjadi kasrah. Contoh yang berikutnya, yang baris kedua, al-maktabu, huruf akhirnya dhamma, kemudian didahului oleh ala, menjadi al-maktabi. Ya, berubah huruf akhirnya menjadi kasrah. Contoh berikutnya, as-sariru, akhirnya dhammah, didahului oleh ala menjadi al-sariri, huruf akhirnya kasrah. Berarti ala ini juga sama dengan fi tadi dalam hal hukumnya atau dalam hal amalannya. Ala ini mengubah huruf akhir isim dari asalnya dhammah, harakat dhammah menjadi kasrah. Jadi ini yang mengubah adalah fi atau ala tersebut. Nah, beberapa hal yang bisa kita ambil dari contoh-contoh ini. Di antaranya, jadi keadaan suatu isim itu bisa berubah huruf akhirnya. Ya, keadaan suatu isim, ya, pada huruf akhirnya itu bisa mengalami perubahan ketika ada sesuatu yang mempengaruhinya, ketika ada sesuatu yang bisa mengubah keadaan akhir tersebut. Ya. Kemudian keadaan akhir, ya, dari isim yang berharokat bomah seperti al-baitu, al-masjidu, ya, al-maktabu, as-sariru, yang ini keadaan yang asal, jadi asalnya demikian, kalau tidak ada sesuatu yang mempengaruhi, maka keadaan asalnya dengan bomah seperti pada contoh-contoh ini, dan juga pada contoh-contoh sebelumnya, ya, baitun, masjidun, dan seterusnya, Keadaan yang demikian itu diistilahkan ya, dalam bahasa Arab dengan rofa, ya. Rofa atau rofa. Jadi keadaan asal suatu isim ya, itu adalah rofa. Nah, rofa itu ya, ditandai dengan harokat dhammah. Ya, rofa tersebut ditandai dengan harokat dhammah pada huruf akhir isim tersebut. Al-baitu, dhammah ya. Al-masjidu, al-maktabu, as-sariru. Jadi tadi pada huruf akhirnya yang diperhatikan, yang untuk menentukan ini dalam pembahasan ini adalah pada huruf akhir. Ya, di situ berharakah bommah. Nah, maka bommah itu tadi itu menjadi tanda untuk jenis rofa tersebut. Jenis isim yang keadaannya atau keadaan asalnya seperti ini. Ya, itu disebut rofa. Kemudian ketika ada huruf fi atau ala seperti yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini tadi, dia mengubah isim tersebut ya, yang asalnya dhammah menjadi kasrah. Nah, kasrah, keadaan isim yang huruf akhirnya diberi tanda kasrah, diberi harakat kasrah, ini disebut dengan jar, al-jarru. Ya. Ini disebut dengan keadaan jar, yang itu ditandai dengan harakat kasrah. Ya. Jadi al-baitu, al-masjidu tadi, al-maktabu, as-sariru, itu keadaan yang rofa, ditandai dengan dhammah. Kemudian fil-baiti, fil-masjidi, alal-maktabi, alas-sariri, ya, pada isim-isim tersebut ya, berubah menjadi kasrah. Ini disebut dengan keadaan jar. Kemudian tentang fi, ala, dia mengubah isim tersebut dari bommah menjadi kasrah atau dari keadaan yang rofa menjadi keadaan jar. Maka fi dan ala ini disebut sebagai huruf jar, yaitu harful jar. Ya. Harful jarri, huruf jar. Karena dia mengubah isim dari rofa menjadi jar, sehingga dia disebut dengan huruf jar. Artinya huruf untuk menjadikan jar isim-isim tersebut. Ini. Ini terkait dengan lafaz, ya, perubahan lafaz yang terjadi pada isim-isim tersebut. Jadi keadaan akhir, ya, keadaan akhir suatu kata, ya, itu nanti yang akan dipelajari ya, dan termasuk salah satu di antara ilmu yang pokok ya, yang dasar, yang inti ya, dalam bahasa Arab ini. Sehingga mulai di sini, mulai pelajaran ini dan seterusnya nanti akan dipelajari, akan ditunjukkan keadaan-keadaan akhir kata tersebut. Jadi selain dari awalnya ya, mungkin dengan alif lam kemarin atau huruf-huruf yang pertama, yang kedua dan seterusnya sampai sebelum yang akhir ya, al-baitu, al-masjidu ya, dari awal, tengah dan seterusnya itu juga diperhatikan ya, dan satu lagi yang akhir tadi itu juga diperhatikan karena itu nanti akan berubah-ubah sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ini ya, sekilas demikian. Kemudian dari sisi jenis kata, kalau kita perhatikan, ini sudah pembahasannya terpisah ya. Ini tadi pembahasannya tentang keadaan akhir dari kata tersebut, dari isim tersebut ya. Al-baitu menjadi fil-baiti dan seterusnya. Itu keadaan rofa, tandanya dengan dhammah, keadaan jar, tandanya dengan kasrah. Kemudian tentang jenis kata yang ditunjukkan contohnya di sini, ya, dan juga yang sebelumnya, di mana di situ ditunjukkan kata-kata yang termasuk jenis isim, ya, alismu atau ism. Ya. Seperti al-baitu, al-masjidu, ya, ar-rajulu, al-waladu, ya, jamalun, baitun, baik yang itu nakirah maupun yang ma'rifah, ya, dari awal kemarin termasuk juga ism isyarah, ma'al, hadza, dzalika, ya, itu semua termasuk jenis kata yang disebut dengan ism. Ya. Jadi ism yang dimaksud dengan ism ya, sesuatu yang menunjukkan pada makna tertentu ya, dan tidak terkait dengan waktu ya, jadi ketika disebut baitun ataupun al baitu ya itu menunjukkan makna tertentu ya, suatu bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, untuk berlindung, untuk menetap ya, kemudian masjidun misalnya untuk tempat sholat ya. Jadi lafad-lafad ini menunjukkan pada suatu makna tertentu ya. Kemudian tidak terkait dengan waktu. Ya, jadi baitun, masjidun ataupun yang semisalnya ya sesuai dengan maknanya masing-masing, tidak ada kaitannya dengan waktu. Ya, itu yang disebut dengan ism. Kemudian ini tadi ada fi, ada ala. Ya, fi dan ala. Nah, tadi fi dan ala disebut dengan harful jar. Ini dia disebut dengan istilah harfu, harfun. Harfu itu jenis kata yang lain. Jadi selain ism, ada jenis kata yang lain yaitu harf. Nah, yang dimaksud dengan harf, ya, dalam pengertian bahasa Arab ya, ini, atau kalau biasa diucapkan huruf ya, sama ya, huruf dalam bahasa Arab ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi harf atau huruf ini adalah kata yang tidak mempunyai makna secara jelas ketika belum tersusun dalam kalimat. Jadi makna dari kata-kata tersebut itu belum jelas. Kalau belum tersusun dalam kalimat bersambung dengan jenis kata yang lain, dengan ism atau mungkin nanti dengan fi'il. Jadi makna secara jelasnya, makna secara tepatnya dari harf ini belum bisa diketahui kalau hanya apa satu lafaz hanya berdiri sendiri ya, misalnya fi atau ala ya, ini sebenarnya ya ini maknanya belum bisa ditentukan makna apa antara fi ataukah ala atau mungkin nanti yang semisalnya ya. Dia baru bisa diketahui maknanya dengan tepat, dengan jelas, ketika bersambung dengan kata yang lain. Dalam contoh ini tadi, bersambung dengan ism. Ya, fil baiti, fil masjidi. Ini baru bermakna menunjukkan berada dalam rumah atau berada dalam masjid. Ya, jadi menunjukkan makna atau menunjukkan arti di dalam atau yang semisalnya. Ala juga demikian. Ala, kalau hanya ala itu sendiri, ya, belum bersambung dengan yang lain, tidak bersambung dengan kata yang lain, maka maknanya belum jelas. Kemudian ketika bersambung dengan isim seperti di sini, ala al-maktabi, ala sariri, maka ala di sini bermakna di atasnya, ya, sesuatu yang ada di atasnya. Jadi ala al-maktabi di atas meja. Ala sariri di atas tempat tidur ini. Jadi makna harf demikian ya. Kata yang tidak mempunyai makna kecuali kalau bersambung dengan kata yang lain ini. Jadi secara asal demikian. Sehingga kalau misalkan ditanya atau dikatakan arti dari fi itu apa, ya belum bisa diketahui kalau dia belum bersambung dengan kata yang lain. Arti makna dari ala apa ya belum bisa diketahui secara tepat, secara pasti kalau belum bersambung dengan kata yang lain. Itu ya. Adapun kalau misalkan fi diartikan di atau di dalam, kemudian ala diartikan dengan di atas, yaitu arti salah satunya di antara artinya, di antara makna atau arti dari ala atau dari fi yang biasa mungkin diketahui. Tapi sebenarnya di sana ada makna yang lain dari ala dan juga ada arti makna yang lain dari fi. Baik. Jadi tidak mutlak ya, ketika dalam sebuah kalimat ada fi, kemudian harus diartikan dengan di atau di dalam, tidak mutlak demikian. Ala juga demikian, dalam satu kalimat ada kata ala, maka artinya tidak harus diartikan dengan di atas. Nanti sesuai dengan konteksnya, ya, kalimat tersebut bagaimana. Ya, ini yang kata-kata semacam ini tadi disebut dengan harf. Jadi harf tadi suatu kata yang tidak mempunyai makna secara jelas, kecuali kalau dia bersambung dengan kata yang lain. Kemudian tadi ini harf, ya, jenis kata yang harf, artinya bukan isim, dan fungsinya tadi membuat jar, menjadikan isim itu dari rofa menjadi jar, maka fi dan ala tadi disebut dengan huruf jar, harful jar, huruf jar. Jadi jenis kata harf, kemudian fungsinya, faedahnya adalah untuk menjadikan jar, maka disebut dengan harful jar. Jadi jenis-jenis kata dalam bahasa Arab diantaranya adalah isim, kemudian harf. Kemudian nanti ada satu lagi, ya, mungkin belum ditunjukkan contohnya di sini. Oke, kalau sekedar diketahui, ya, satu lagi yaitu nanti jenis apa? Fi'al. Al, ya, lu, fi'al. Ya, fi'al ini kata yang menunjukkan suatu perbuatan, suatu amalan, suatu pekerjaan, suatu kegiatan. Ini fi'al. Dan perbuatan tersebut itu terkait dengan waktu. Ya. Jadi fi'al kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu amalan, suatu perbuatan dan terkait dengan waktu. Jadi perbuatan itu dilakukan kapan? Apakah di waktu lampau ataukah saat ini sedang terjadi ataukah nanti di waktu yang akan datang? Ya. Nanti dari bentuk fi'il itu, dari lafadz fi'il itu akan bisa diketahui demikian. Jadi dia menunjukkan perbuatan dan menunjukkan pula waktunya, waktu secara umum. Jadi perbuatan itu sudah dilakukan di waktu lampau. Atau nanti bentuk yang lain dari fi'il itu menunjukkan perbuatan itu sedang dilakukan saat ini. Atau nanti bisa juga bermakna perbuatan itu akan dilakukan di waktu yang akan datang. Itu nanti pada pembahasan fi'il ya. Satu contoh untuk fi'il misalkan kataba, ya, menulis, atau zahaba, pergi. Ini termasuk fi'al. Ini jenis kata yang termasuk fi'al. Perbuatan menulis. Dan di sini dengan bentuk kataba, ini menulisnya dilakukan di waktu yang lampau. Sudah terjadi. Zahaba juga demikian, perbuatan pergi. Dan itu sudah terjadi, sudah dilakukan di waktu yang lampau. Jadi sekilas dulu, nanti secara lebih lanjut, ada pelajaran-pelajaran mendatang, insya Allah akan dijelaskan. Jadi inilah jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Ada tiga ini. Isim, harf, dan fi'il. Ini. Tidak ada jenis yang keempat. Ya. Jadi semua kata yang ada dalam bahasa Arab dikelompokkan secara garis besar, secara umum, secara global, maka akan terbagi menjadi tiga ini. Jadi setiap kata pasti masuk salah satu dari tiga ini. Kalau dia tidak masuk isim, ya masuk harf. Kalau tidak, ya berarti dia fi'il. Tidak ada jenis yang keempat. Hanya ada tiga ini. Ini ya. Jadi ini yang disebut dengan anwa. Anwa itu macam-macam. Al-kalimah. Al-kalimati. Jadi makna kalimah, al-kalimah, al-kalimatu, itu kata. Ya, dalam bahasa Arab, al-kalimah, ya, itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Bukan kalimat. Ya, beda ya. Kalau kata itu ya lafad itu ya. Meja, kursi, itu kata. Kalau kalimat, misalnya, Ali pergi, Ali makan nasi, itu kalimat. Ya, dalam bahasa Arab, tadi lafad al-kalimatu atau kalimah, itu artinya terjemahannya adalah kata. Sehingga di sini anwa'ul kalimah, ya, macam-macam kata adalah Ada tiga ini, isim, harf, dan fi'il. Oh ya, kemudian satu tambahan lagi tadi mungkin terlewatkan ya, tentang perubahan tadi. Ini tadi dari sisi jenis kata ya, pembagiannya ini. Kemudian tentang perubahan akhir kata yang ada tadi, kembali ke yang awal tadi. Perubahan tadi dari asalnya rofa, kemudian karena sebab tertentu berubah menjadi jar, ya, perubahannya demikian. Ini disebut dengan i'rab. Ya, diistilahkan disebut dengan i'rab. Al-i'rabu, i'rab. Ya, jadi perubahan akhir kata. Ya, perubahan akhir kata, ya, karena adanya sebab-sebab tertentu, ya, ada yang mempengaruhinya sehingga dia berubah, maka itu disebut dengan i'rab. Jadi perubahan itu disebut dengan i'rab. Ya. Jadi dan tadi jenis i'rab diantaranya rofa dan jar. Ya. Jadi rofa itu yang asalnya, keadaan i'rab yang asal, ya, rofa, dan ditandai dengan dhammah. Kemudian jar tadi ketika misalnya ada huruf jar yang mendahului, maka keadaannya berubah, jenis i'rabnya berubah menjadi jar yang tandanya itu dengan kasrah. Okay. Jadi rofa dan jar itu masuk dalam macam-macam i'rab ini tadi. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Jadi perhatikan lafaz-lafaz yang ada, perubahan yang terjadi, ya. Kemudian maknanya juga, ya. Jadi dari beberapa sisi ini semua harus diperhatikan dengan baik, dengan benar, ya, untuk bisa memahami bahasa Arab ini secara lafaz juga secara makna, ini. Ya. Itu dari bagian yang awal ini. Sekarang kita lanjutkan, kalau tidak ada yang ditanyakan, pada bagian yang berikutnya. Al-ba'u, yang ba, atau yang b. Di sini, tanya-jawab. Ada suatu pertanyaan, kemudian dijawab pada kalimat berikutnya. Perhatikan, tanya-jawab berikut ini ya. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Jawabannya sampingnya, huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Dia di sini atau huwa di sini kembalinya pada siapa? Muhammadun tadi ya. Jadi menggantikan Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Dia, yakni Muhammad tersebut, ada di kamar. Kemudian perhatikan tadi apa yang sudah dibahas baru saja tentang fi, ya, maka isim sesudahnya huruf akhirnya menjadi kasrah ya, fil ghurfati. Ini ya. Jadi bukan lagi fil ghurfatu atau fil ghurfata, bukan seperti itu, tapi dengan kasrah, fil ghurfati. Karena ada fi. Ya. Jadi apa yang sudah dipelajari terapkan ya, praktekkan dalam contoh-contoh yang ada. Berikutnya, kita baca dulu contoh-contohnya. Wa aina yasirun, dan di mana yasir? Di mana yasir? Nama orang yasir. Huwa fil hammami. Dia, yakni yasir, ini ada di al-hammam, di kamar mandi. Di kamar kecil. Ini. Fil hammami, huruf akhirnya di kasrah karena ada fi, karena didahului oleh fi ini. fil hammami. Yang berikutnya, wa aina aminatu? Di mana Aminah? Sekarang diperhatikan dulu ya. Nanti pembahasannya ada di pembahasan berikutnya insyaallah. Tadi Muhammadun dengan tanwin huruf akhirnya. Yasirun juga dengan tanwin. Tapi untuk Aminah ini tidak tanwin. Bukan ini salah tulis, tapi memang demikian. Aminatu. Jadi nanti tanwin dan tidak tanwin juga akan dibahas nanti ya, insyaallah. Jadi ini perhatikan dulu ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang kecil ya, tampaknya kecil itu pun ya kita tetap perhatikan ya. Nanti pembahasannya insyaallah ada. Wa aina aminatu? Di mana Aminah? Ya. Kemudian dijawab, hiya fil mabbahi. Dia, yakni Aminah, ada di dapur. Ya. Fil mabbahi. Al-mabbahi, dapur, huruf akhirnya di kasroh. Karena ada fi. Ya. Fil mabbahi. Kemudian di sini tadi dijawab dengan hiya. Hiya ini menggantikan Aminah. Aminah, perempuan, mu'annas. Maka digantikan dengan lafaz hiya. Adapun yang sebelumnya, Muhammad dan Yasir, ini muzakkar laki-laki. Digantikan dengan kata huwa. Jadi berbeda. Untuk muzakkar laki-laki dan untuk mu'annas, perempuan ini berbeda. Ya. Berikutnya. Ainal kitabu. Di mana kitab itu? Ya. Aina al-kitabu. Ya. Jawabannya, huwa alal maktabi. Dia. Dia di sini atau huwa di sini kembali pada al-kitabu tadi. Dia, yakni al-kitab tersebut, alal maktabi, ada di atas meja. Ala al-maktabi, kasrah ya, huruf akhirnya. Yang berikutnya, wa aina sa'atu, di mana jam itu? As-sa'atu, di mana jam itu? Dijawab, hiya ala sariri. Dia atau hiya di sini kembali ke as-sa'atu. Sehingga maknanya dia, yakni jam tersebut, ala sariri, ada di atas tempat tidur. Ala sariri, huruf akhirnya kasroh, karena didahului oleh ala. Dan dari dua contoh yang akhir ini tadi, ainal kitabu, kemudian dijawab dengan huwa, alal maktabi, ainas sa'atu, dijawab dengan hiya ala sariri. Ya, jadi lafaz al-kitabu digantikan dengan huwa, lafaz as-sa'atu digantikan dengan lafaz hiya. Ya, seperti pada sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya itu kan untuk yang akil, yang berakal. Ya, Muhammadun, Yasirun, Aminatu, ini yang akil. Adapun al-kitabu dan as-sa'atu ini ghairu akil. Tetapi dia tetap digantikan dengan lafaz yang sama. Dari sisi jenisnya, al-kitabu ini dianggap mudzakkar, dianggap laki-laki atau mudzakkar. Kemudian as-sa'atu dianggap perempuan atau mu'annas. Ya, maka kata yang menggantikan juga sesuai dengan yang sebelumnya. Ya, mudzakkar digantikan dengan huwa, untuk yang mu'annas digantikan dengan hiya. Ini. Nah, huwa atau hiya. Tadi sudah disebutkan huwa untuk muzakkar, untuk yang laki-laki, kemudian hiya untuk mu'annas, untuk yang perempuan. Ini disebut dengan dhamir. Jadi huwa dan hiya itu dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Nah, dibedakan dari sisi jenisnya. Ya. Untuk muzakkar ini dengan lafaz huwa, kemudian untuk mu'annas dengan lafaz hiya. Untuk yang atau dia menggantikan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Oh, entah itu yang akil ataupun yang ghairu akil yang sudah disebutkan sebelumnya. Muhammadun atau Yasirun atau Al-Kitabu diganti dengan huwa. Kemudian Yasirun, Aminatu, As-Sa'atu diganti dengan hiya. sesuatu yang dibicarakan, ya, Muhammad atau Alkitab, Aminah ataupun As-Sa'ah, ya, sesuatu yang dibicarakan. Ini bomir, jadi huwa, hiya, nanti termasuk bomir. Dan tadi untuk muzakkar dan mu'annas, jadi dibedakan jenisnya. Kemudian kembali ke awalnya, awal kalimat contoh tadi ada lafaz aina. Aina tadi menanyakan apa? Tempat. Di mana Muhammad? Di mana Aminah? Menanyakan tempat, terkait dengan tempat. Maka jawabannya juga sesuai dijawab dengan sesuatu yang menunjukkan tempat. Fil ghurfati, di kamar. Fil hammami, ada di kamar mandi. Fil matbahi, alal maktabi, alas sariri, ini semua menunjukkan tempat, terkait dengan tempat. Kenapa? Karena pertanyaannya menggunakan aina. Ya, aina. Jadi aina ini kemarin apa? Ada tulis tisham, ya, kata yang digunakan untuk bertanya. Ada tulis tisham. Jadi seperti kemarin yang awal kemarin ada man, ya. Ada ma, ya, kalau man untuk akil, untuk yang berakal, kemudian ma untuk ghairu akil, untuk yang tidak berakal, itu juga termasuk ada tulis istifham. Kemudian ada hamzah istifham, di awal kemarin sudah juga, ya, hamzah istifham. Di sini ditambahkan lagi, di antara ada tulis istifham yang lain adalah aina. Dan ini digunakan untuk apa tadi? Tempat. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-makan. Jadi lil makani, untuk tempat. Jadi aina ini ada tulis istifham, kata yang digunakan untuk bertanya, untuk tempat. Di mana Muhammad, di mana Aminah, dan seterusnya. Dari ini dulu ada yang ditanyakan. Wah, iya, aina ini termasuk isim. Iya, untuk untuk yang bomir, ya, bomir itu nanti dia termasuk isim, ya. Jadi isim nanti tadi kan pembagian secara umum, ya, secara global itu tiga tadi, ya. Tapi kalau dirinci nanti masing-masing ada, akan banyak sekali jenisnya, ya. Yang isim di antaranya bomir ini. Jadi isim seperti kemarin ada isim isyarah, itu juga isim, masuk ke kelompok isim. Kemudian di sini ada bomir, bomirnya juga termasuk isim. Artinya itu bukan harf, juga bukan fi'il, tapi bomir, huwa, hiya, ini isim. Adapun aina ini juga termasuk isim. Jadi tadi disebut ada tulis istifham, tapi ini juga bisa disebut dengan isim istifham. Jadi sama, ya, maknanya atau maksudnya sama, hanya perbedaan istilah saja. Artinya ketika aina disebut dengan ada tulis istifham, lafaz ada ini menunjukkan fungsinya. Jadi fungsinya sebagai alat untuk bertanya. Fungsi dari aina atau man atau ma kemarin, ya, itu fungsinya sebagai alat untuk bertanya. Maka disebut dengan istilah adat. Jadi makna adatun itu alat. Itu dilihat dari sisi fungsinya. Tapi kalau dilihat dari sisi jenis kata, maka aina, kemudian kemarin ada man, ya, dan ma, ini termasuk isim istifham. Jadi, dan ini tidak bertentangan antara adatul istifham atau isim istifham. Kedua istilah ini tidak bertentangan, tapi melihat dari sisi yang berbeda. Dari sisi fungsinya disebut ada tulis istifham lil makan, untuk tempat, tapi dilihat dari jenis kata ini termasuk isim, maka disebut dengan isim istifham. Jadi sesuatu dilihat dari sisi yang berbeda, sehingga mungkin istilahnya akan berbeda. Ada lagi yang ditanyakan dari ini? Sebetulnya aina kitab, aina al-kitab, Ya, kalau membacanya bersambung dan biasanya secara umum juga bersambung ya, yang itu langsung ke lamnya. Ainal kitabu, ainas sa'atu. Hukum alif lam sudah dibahas sebelumnya ya, jadi dengan menyesuaikan. Kalau lamnya komariah, maka lamnya dibaca jelas. Ainal kitabu, fil baiti, alal maktabi. Lamnya jelas, karena itu lam komariah. Dan tadi langsung ke lamnya. Artinya alifnya pada alif lam itu tidak diucapkan. Tidak diucapkan ketika dibaca bersambung dengan kata sebelumnya. Kemudian kalau lamnya yang berjenis syamsiyah, artinya bertemu dengan huruf syamsiyah, maka lamnya langsung masuk ke huruf sesudahnya. Sehingga tadi misalnya dibaca ainas sa'atu. Ainas sa'atu. Langsung masuk ke sin. Ya. Karena dia secara asal sebenarnya yang dituju adalah lamnya, tapi karena lam masuk ke huruf sesudahnya, dalam hal ini sin, ya langsung ke sinnya. Ainas sa'atu. Yang jelas, alifnya ini tidak diucapkan kalau dibaca bersambung. Fil hurfati, fil hammami, alal maktabi, alas sariri. Dan yang lazim atau yang biasa digunakan itu bersambung. Ya. Tetapi boleh pula, ya, artinya tidak terlarang, tidak kemudian tidak boleh. Kalau dibaca terpisah itu juga boleh. Apalagi kalau mungkin kita tujuannya belajar supaya lebih jelas ya, dalam kita memahami kaidah-kaidah, ya tidak mengapa dibaca terpisah. Aina al-kitabu, aina as-sa'atu, itu boleh demikian. Jadi tidak mutlak harus wajib bersambung, tapi juga tidak mutlak kemudian harus dipisah, tidak. Tapi kalau kita sudah paham, sudah mengetahui, baiknya itu bersambung. Fil baiti, ainal kitabu. Itu. Ya. Ya seperti ketika membaca Al-Quran itu ya. Tetapi kalau membaca Al-Quran kan harus benar-benar artinya bersambung semuanya ya. Sampai ada wakaf, sampai ada tanda berhenti itu bersambung semuanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak harus seperti itu. Jadi tetap ada perbedaan ketika membaca Al-Quran dan ketika selain dari Al-Quran itu ada perbedaan. Ada lagi? Terkait dengan hamzah sama fa ini ada makna tertentu enggak? Atau hanya sebagai penunjukan? Sebagai penunjukan bagian saja. Jadi ini bagian A, bagian B itu ya. Ya mungkin ada keterkaitan, tapi keterkaitan sebatas apa yang ditunjukkan. Tadi pada bagian hamzah yang A, al-baitu menjadi fil-baiti, al-maktabu menjadi al-maktabi. Pada bagian B, ini digunakan dalam kalimat. Misalnya di dalam jawaban, huwa fil-ghurfati, atau bisa juga huwa fil-baiti, hiya al-sariri, huwa al-maktabi. Jadi ditunjukkan bentuk-bentuk tadi pada bagian A dalam kalimat. Jadi bisa terkait, bisa tidak, atau terkait dari sisi perbagiannya. Ini bagian dari kalimat seperti ini, asalnya ini, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya. Terkait satu lagi ya, tambahan faedah dari bagian yang ba, yang bin tadi. Ini juga termasuk jumlah mufidah, kalimat yang sempurna yang merupakan bentuk jumlah ismiyah. Jadi jumlah mufidah itu nanti ada dua macam jenisnya. Yang salah satunya adalah jumlah ismiyah. Tersusun dari apa kemarin? Mubtada dan khobar. Kita lihat yang jawabannya dulu yang lebih mudah ya. Huwa fil ghurfati, atau yang hiya fil madbakhi, atau yang semisalnya tadi ya. Maka domir-domir tersebut, huwa ataupun hiya, ini kedudukannya ya, kedudukannya dalam kalimat ini sebagai mubtada. Nah, jadi kalau bentuk lafadznya jenis kata itu tadi domir termasuk isim, tapi kedudukan dalam kalimat ya, kedudukan dalam kalimat dhamir ini itu sebagai mubtada. Kemudian fil ghurfati, fil hammami, fil mabbakhi, alal maktabi, alas sariri. Ini yang menjadi khobarnya. Ini yang kedudukannya sebagai khobar. Jadi dua lafaz ini, dua kata ini, fi dan al-ghurfati, dua-duanya. Tidak hanya al-ghurfati saja, atau tidak hanya al-hammami, al-madbahi, al-maktabi, as-sarir, itu saja tidak. Tetapi termasuk huruf jarnya. Ya. Jadi huruf jar beserta isim yang sesudahnya tadi, itu semua menjadi khobar. Kedudukannya sebagai khobar. Jadi khobarnya apa? Fil ghurfati, fil hammami, alal maktabi, itu khobarnya. Jadi khobarnya bentuknya berbeda dengan yang awal-awal kemarin. Ya, kalau yang awal-awal kemarin kan khobarnya satu kata. Hadza masjidun, masjidun itu khobar. Hadza rajulun itu khobar. Rajulun itu khobar. Tapi kalau di sini fil ghurfati alal maktabi, dua kata yang tersusun dari huruf jar beserta isim yang sesudahnya. Jadi nanti khobar ada beberapa macam bentuk. Khobar itu nanti ada beberapa macam bentuk. Ya, seperti yang kemarin nih, hanya satu kata, satu isim, seperti itu ada contoh-contoh sebelumnya. Kemudian bentuk yang lain seperti pada contoh-contoh ini tadi, berupa huruf jar dan isim yang sesudahnya tersebut. Jadi ini jumlah mufidah, mubtada dan khobar. Kemudian pada jawaban begitu ya, jelas ya, kita mudah atau itu mudah untuk ditentukan mubtada dan khobar. Kemudian kembalikan ke kalimat pertanyaan tadi. Aina Muhammadun, aina Yasirun. Ini jumlah atau kalimat pertanyaan ini jumlah istifhamiyah ini, istifham. Ini juga sebenarnya termasuk jumlah mufidah. Artinya sudah bisa dipahami maknanya secara jelas. Ini suatu istifham, suatu pertanyaan. Orang yang mendengar paham maksudnya apa. Sehingga dia bisa menjawab tadi. Maka jumlah istifhamiyah, kalimat pertanyaan, ini juga termasuk mufidah. Nah, tadi, dan ini juga termasuk yang jumlah ismiyah. Ya, tinggal menentukan mana mubtada dan mana khobarnya. Nah, kita perhatikan. Aina Muhammadun. Kira-kira mubtadanya yang mana? Ya. Memang secara asal mubtada itu yang letaknya di depan. Secara asal ya. Asalnya demikian. Tetapi tidak mutlak. Apalagi dalam bentuk kalimat pertanyaan. Belum tentu yang ada di depan itu sebagai mubtada. Seperti di sini Aina Muhammadun. Belum tentu Aina itu menjadi mubtada. Kita perhatikan dulu. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Supaya lebih jelas untuk menentukan mana mubtada dan mana khobar, tadi lihat pada jawabannya. Lihat atau bandingkan pada jawabannya. Huwa fil ghurfati. Huwa tadi menggantikan siapa? Muhammadun. Kemudian fil ghurfati sebagai jawaban dari Aina. Ya kan? Aina dijawab dengan fil ghurfati. Artinya terkait. Fil ghurfati menunjukkan tempat. Kemudian dia sebagai jawaban dari Aina. Aina tadi isim istifham untuk tempat. Jadi sesuai. Fil ghurfati terkait dengan Aina, jawaban dari Aina. Kemudian dhamir huwa itu menggantikan Muhammadun. Sehingga bisa diketahui mubtada itu adalah pada kata Muhammadun karena dia digantikan oleh huwa. Huwa sebagai mubtada pada kalimat jawaban. Kemudian fil ghurfati tadi khobar, maka itu juga yang menjadi khobar pada kalimat pertanyaan tadi, yakni pada lafaz Aina. Sehingga dalam kalimat pertanyaan ini, Aina itu sebagai khobar, kemudian Muhammadun sebagai mubtada-nya. Jadi untuk mengetahuinya, ketika itu bentuknya pertanyaan, ya lihat atau perhatikan jawabannya. Permisalkan dengan jawabannya. Kemudian sesuaikan tadi tempatnya. Huwa menggantikan Muhammadun. Tadi Muhammadun mubtada. Karena huwa tadi mubtada. Kemudian fil ghurfati sebagai jawaban dari Aina. Maka Aina itu khobar. Kenapa? Karena fil ghurfati tadi sebagai khobar. Jadi sesuai tempatnya. Kalau mubtada ya dia kembali ke mubtada. Kalau itu khobar maka dia kembali ke khobar juga. Ya, jadi dalam pertanyaan demikian. Ini terkait dengan kalimat atau jumlah ini, jumlah mufidah. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari sisi bentuk kata, dari sisi keadaan kata, kemudian dari sisi yang lain, yakni dari sisi itu bentuk kalimat. Jadi, yang mulai dipelajari, diperhatikan satu persatu, dipisahkan, dipilahkan sesuai tempatnya masing-masing. Ini tentang kata, ya sudah dibahas tentang kata itu. Atau ini tentang kalimat, maka kaitkan dengan pembahasan tentang kalimat. Itu ya. Jadi tidak terkesan apa tumpang tindih atau kok ini tadi dikatakan seperti ini dikatakan seperti itu. Karena sisi pandangnya berbeda. Sisi pandangnya kita berbeda. Dari sisi itu kata, kemudian yang satunya dari sisi yang lain, dari sisi itu adalah sebuah kalimat. Itu ya. Seperti kita melihat benda kan, kita lihat dari samping begini, dari atas kan berbeda bentuknya dari samping. Jadi bukan bertentangan, enggak, tapi sisi pandangnya yang berbeda. Ada yang ditanyakan? Baik. Kemudian untuk berikutnya tamarin, latihan-latihan, tanya jawab. Oke, dibaca dulu, dipelajari. Kalau bisa dikerjakan ya monggo. Ditulis ya, bisa di situ atau di buku. Yang jelas dipelajari ya, dikerjakan untuk PR itu ya. Mau tertulis atau besok dibahas secara lisan. Tapi tetap insya Allah dibahas ya, walaupun minimal secara lisan, itu tetap ada pembahasan insya Allah. Jadi monggo. Diharapkan keaktifannya masing-masing untuk kita bisa lebih memahami bahasa Arab ini sedikit-sedikit, tapi paham, tahu apa yang kita pelajari ini. Wallahu'alam, Allah meminkum untuk kekurangannya. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanallah, Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.